Pa'palakuanna Suho Hondongam 27. Tapana katu lama kapala kala Roma, ia dibehem Paulus selasana kena katu ditahungkun tama pala 5 Julius, mesa punggawa na sohodadu, to disangai sohodadu to mahaja Roma. Ia dem mesa kapala butu dia mai Adramitium, lalau lele sana kena kakati sampuang kapala dia Asia. Ia yang kio ngilau. Anna dem mesa to Makedonia butu dia mai Tesalonika, isanga Aristarkus umpasolaikam. Masiana, ia landa ungkala ko Sidon. Indo Julius, umpakamaja Paulus, nasuhun numpadai Paulus umpelambi inggan na isangan na napangalai kapaluan na. Mengkala ungkan neta, membihilek buliu kapala ki mulai Siprus, akametamu hiwu. Puha kilamban indo bihilek buat na tingajud kilikia anapan pilia, ia landa ungkala ko Mira atasak na likia. Etan to indo punggawa na sohodadu, ulambi mesa kapala butu dia mai Alexandria, lalu lako Italia. Ia dia li ungkala ku kapala ia to'o. Sanaka na kabengin na nala amelak kapala ki, akata malatila manapa. Ia na pempahki mane malakan nundundu kinidus. Aka meta muliu hibu, na suhum membihil lekbo okan dia leutang kereta, umpelewan negalan tangan meh husum tamalek bo isanga Salmone. Tak dem pada sama susakan ni hutuk bihil lekbo ia to'o, mane malakan ulambik mesalnya nisanga katisampuam mapia si kahuku kota Lasea. Ia mesaikan toh weta to'o, lambik buda watu hugi. Les sunduka allo kasalena to Yahudi si dia nallo si kapiai. Watu napi duka kasalelu hibu, dadi kasagangan kelempalau itu kapala. Nasuhun napakilalaman dan Paulus nawa. Oa solasungku, situ pikihangku, maka lata patah huwa inde pak lawanta ialah silambi kia kasagangan anak kahugiang kasalle. Tak langgang kapala sola baham-baham, sapo salah saidi lana lamban ni piduka sungak ta. Sapo indo pun kawana sohodadu, pun katapa ipuha indo tumpalau kapala sola buana kapala, anna latula na Paulus. Anna indo katisampuang kapala etato'o, tak mapiadengi toho kewatu kamadingingan ni, akan nahuwa hibuk kasalle. Nasuhum buda melo kimpele indo katisampuan neta to'o, umbong baaka malau lambi katisampuan kapala dio Phoenix, lanang ito humesai mengampa, sampele suwatu na kamadingingan. Indo Phoenix, mesa katisampuan kapala dio Kreta, biasa nasalah hibuk kasale. Watu eta to'o, hibuk bahin ni opi butu dio mitandi kahin na kapala, lambi sika nasanga lamala suela ko patujunna. Yo huntu indio me sampah aja na anam palau kapala na si kahuku bihil lekbo dio Kreta. Sapo tak masai anna sulen talim puhu tibus sau, butu yamu me galan tangas si disangai hibu tande kanan na mata allo, sampun tumpu kapala ki. Ya tak malam melaum tamu hibu, dadi kita bebeben, na suhun nya sian naula anaya kapala ki na pahe hibu. Ya lekbo liungkan tuhu lamba-lamba na bawa hibu, suwe laku bihil lekbo tak na nahua sugali hibu, dio mesa leu tambahin ni isanga kauda. Sulekan lako, tak dem pada sama susakan ni, akan asak di mana malah dihuntuk tama kepala Indolopi si dipake tuhum. Puhai di pelayan kepala Indolopi, dikasain indo kepala di bakbai lauli. Anamanya dipatuh sombakna, akan wendo toyawan namala mwababa, akan mahek latihan dangat laku tamung kudiolek buk si kahuku sirtis. Masya pulai, ditibim bawa ando kulekbo, aka tak dem pada sakasal lehibu untap di kepala ki. Tapana alo kata luna, mak kalain pele untibe lau pangkakak kepala na. Aka sana kamu bengin na, tala binta, tala mata alo di ita, ana tutum masan tak talim puhu, tak deng katun na mepakahea. Ya sangin tahun dem pahanuan kila malah selama. Tapana tak dem menggandindo tau pada masai, ya kek dem Paulus ilana lala na solana nawa. Uak sola suum, kelak tulak kun dituhu kuwa tak kia lompalau kapalak taun pelai kereta manasa ana tak ladeng kasagangam ana tak kia lahugi. Sapo inde lang kia kamasusaan ku pakahi di kuak anam pemato kuak pinawammu aka tak mammi kia delapak de suliwan na inde kapala. Aka sabengi na pelambi ya malaikat na puang ala ta'ala toku penombai ana toku pepuai kek dek diwampik ku ana nawai. O Paulus, daun mahea akatak malah talas itako tomahaja Roma. Anain ganain de tau ya wakapala tak de lapak de akai kona pesai ipuang ala ta'ala. Inganna kuak solas wongku, yanto kasuhunganna anakuam mokuak, kumatohya penawamu, akaku katapa ipuang ala ta'ala kuwa tak malah talana padadi umba susi indo natulasanna. Sapok moinna anna susi, latipak sampehoin de kapala lakobihinna mesa leutam. Kasapu wapak nebenginna, ton taliu pakan na parula ko na palu de mai hibu de le bu Adria. Tapana ki haki atanya benyi, nasi dimi to mengkai lang kapala nawa mahukung kalampangan. Ya Allah mi batu do kole bo anamanya na huntu de mai anna na paju. Ya 28 na mandalanna. Na pala osai di anamanya na pajoi, ya 15 handapan na mandalanna. Sapo mahakal latipak sampai holako batu panga. Ya na luluha mi sampahaja apa doko peluk kepala anak ipe mulu baju-baju masih abadan. Indo to si mengkaya bu kepala si lele makalam melok lalah impele kepala. Umpatuhun ni lopi doko lekbo mato-mato lalau luluha sampahaja tande runa kepala. Sapok mak kada Paulus laku indo pungkawana sohdadu solenggan na sohdadu nawa. Maka lalek bayi inde laku to si mengkaya lang kepala yala saga asang kuak. Ya na hatta isya sodadu indo pesakit na lopi, anna na pebebebe, lebak na abangan nubai. Tapana lama siya kale, usuan indo tau Buddha Paulus mengande nawa. Sapulat pa undengin na untahan kia kata dia santa, tak kia de mengande, anggam mak tumba-tumba penawan tamangampa aka amola dadi. Sapuk kupakilala kuak kuwa, pangande kuak, akalamate kuak tadea. Aka tak den lahonno, moi podo bulu salambak muak. Puhai mak tula, mualah hoti, ananaku hoi sumangat lanyan puang ala ta'ala di olo na indo tau Buddha, namane na pia ina ande. Ya matohon polek benawan na ingkan na indo tau, anna mangandia sanduka. Indo to yabu kepala, dua hatu pitu pulo kanan na niasanna. Tapana deai, untibe ingkandu nindo baban na kepala dokulekbo, akanawa, anna malah mahingang kepala. Ya masiyai, naitai lebo meh pusun tamagalantangam mahante bihinna. Muinna na tak nais sanoa galantangan numbangnyai, sapok si kanawa. Maka malan di pasuhilangin galantangan inde kepala. Ya di hatta yasa mi pesakit nendo sampahaja, anna di pebebebe talam. Puhai, dibukain pesakit na pegi kepala, anna di pelayan ni sombak di olona, akadio anna malan na busuh hibu lulaku galantangan. Sapo tiandang ulun nendo kapala laku tamungku, anna hengga polok na natumpu bombang kasalle. Ya melo i indo sohda dulam pate inggan na indo to ditahan, akanoi nawan na mengkaja mani laulahi. Sapo na lawa indo punggawa na sohda du, akamelo umpesakai Paulus. Napolalan numpahenta indo to Buddha, nawa. Inggan na tonais sam mengkaja, pendiolo kuak doko pekat tibe, anna mengkaja kuak liwang galantangam. Anna to tak nais sam mengkaja, ala kuak papam batu haka kapiasan na kapala umpake lambal liwam. Ya kipatem mito o, anna malaka salamak suwe lanyang galantangam.